بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل، لقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم. Bab yang menjelaskan bahwa ilmu itu harus didapat, ilmu harus dimiliki sebelum seseorang berucap dan beramal. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala: fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Wal mu'minina wal mu'minat. Fa'lam, perintah, fi'il amr, yang artinya berilmulah. Fa'lam. Nah, di sini perintah yang menunjukkan bahwa hukum asal dari suatu perintah itu menunjukkan al-wujub, wajib. Bahwa sesungguhnya la ilaha illallah, la ilaha bihaqqin aw la ma'budu bihaqqin illallah. Fabada'a bil ilm. Allah Subhanahu wa taala memulai fa'lam, perintah untuk seseorang, walaupun ayat ini yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi tentunya ayat ini mencakup hukum-hukumnya terhadap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabada'a bil ilm. Di sini para ulama menyebutkan bahwa al-ilmu syartun li sihhati al-qaul wal amal. Ilmu itu syarat sahnya sebuah amalan. Bagaimana penjelasannya? Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Fathul Bari, ilmu itu syarat seseorang memiliki niat. Orang kalau tidak berilmu, dia tidak akan bisa membenarkan niatnya. Sementara niat itu salah satu dari syarat sahnya ibadah. Maka apabila seorang tidak berilmu, maka niatnya pun tidak benar. Kalau niatnya tidak benar, maka amalannya pun tidak benar pula. Wa annal ulama hum warasatul anbiya warasul ilma. Wa annal ulama, dan begitu pula para ulama, mereka adalah warasatul anbiya. Mereka adalah pewaris nabi. Warasul ilma. Mereka para nabi itu mewariskan ilmu. Dan para nabi itu tidak mewarisi harta. Makanya ketika Ar-Rasul alaihi salatu wassalam meninggal, kemudian datang Fatimah radhiyallahu anha meminta bagian dari harta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ditolak secara halus oleh Abu Bakar Siddiq, dan dijelaskan dari dalilnya bahwa para nabi tidak mewarisi harta. Yang kemudian kisah ini akhirnya menyebabkan ada sedikit kerenggangan antara Abu Bakar Siddiq dengan Fatimah. Dalam riwayat yang lain disebutkan la tukallimuhu hatta tamut atau hatta tatawaffa atau hatta tatawaffa. Fatimah radhiyallahu anha tidak mengajak bicara Abu Bakar Siddiq sampai meninggalnya beliau radhiyallahu anha. Kita mengetahui Fatimah hidup tidak lama setelah Rasulullah SAW, hanya sekitar 6 bulan. Nah, yang kemudian Ali bin Abi Thalib, karena beliau sebagai suami dari Fatimah, pun akhirnya ketika itu sempat ada sedikit perselisihan dengan Abu Bakar Siddiq. Yang kemudian setelah wafatnya Fatimah radhiyallahu anha, akhirnya Ali bin Abi Thalib dengan kebesaran jiwa Abu Bakar Siddiq tercapailah islah. Kisahnya kurang lebihnya, ketika terjadi perselisihan ini, Fatimah marah kepada Abu Bakar Siddiq karena tidak mendapatkan bagian. Dan tentunya dalam hal ini posisi Abu Bakar yang benar, karena hadisnya atau dalilnya jelas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mewariskan hartanya. Tetapi tentunya Fatimah ma'dzurah karena beliau belum atau tidak sampai kepadanya hadis tentang permasalahan ini. Dan beliau sebagai sayyidatu nisa ahli jannah pun tidak terlepas, walaupun beliau memiliki kedudukan yang tinggi dan derajat yang tinggi, tetapi itulah manusia, seutama-utama dan semulia-mulianya selain Nabi, selain orang-orang yang Allah jaga, orang maksum pasti akan terjerumus dalam kesalahan dan kekeliruan. Maka dari sini kita mengetahui hikmahnya Allah menjadikan seluruh Bani Adam itu berbuat salah, kecuali orang-orang yang Allah jaga dari kesalahan, dalam rangka agar kita tidak mengikuti atau membebek buta kepada manusia. Nah, apabila mencocoki kebenaran, maka kita ikuti. Akhirnya Ali ketika itu mauqifnya tentunya bersama Fatimah, dan setelah meninggalnya Fatimah, Abu Bakar As-Siddiq memiliki inisiatif untuk mendatangi Ali dalam keadaan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpinnya, khalifah kaum muslimin. Dalam keadaan Abu Bakar Siddiq diketahui keutamanya oleh dirinya sendiri dan para sahabat yang lainnya, beliau afdalun nas fi hadil ummah ba'dar rasul alaihi salatu wassalam, manusia terbaik, pemimpin dan manusia terbaik. Tetapi itu tadi, kalau sudah permasalahan islah, memang harus ada masing-masing pihak berjiwa besar. Ini juga sebuah kisah, ini ada sebuah pelajaran bagi kita. Wajar manusia satu dengan yang lainnya, terkadang terjadi perbedaan dan perselisihan, terjadi sedikit syaitan masuk di antara keduanya. Tetapi ketika masing-masing menginginkan atau berniat baik, memang ada caranya itu mengalah. Ini penting, permasalahan tanazul, sikap saling mengalah. Dengan itu bisa terjadi islah. Abu Bakar Siddiq berinisiatif mendatangi Ali radhiyallahu anhu. Sempat dicegah oleh Umar untuk datang ke tempat Ali. Umar khawatir. Nah, tetapi Abu Bakar Siddiq menenangkan Umar dan berazam untuk datang. Nah, coba untuk perhatikan ini, 3 poin. Yang ketiga-tiganya ini Abu Bakar Siddiq menang dalam kasus ini. Beliau seorang khalifah, beliau orang terbaik, dan beliau dalam kasus ini yang benar. Nah, tetapi dengan jiwa besarnya mau mendatangi Ali radhiyallahu anhu. Nah, yang tentunya juga Ali seorang yang karim, seorang yang memiliki adab. Memiliki perasaan, paham. Ini memang enak ya, ketika masing-masing dari kita itu paham posisi dirinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ar-Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan rahimallahu imran ya'rif qadra nafsih. Nah, kita itu kalau tahu posisi kita, siapa diri kita, itu Allah memberi rahmat kepada kita. Nah, Abu Bakar Siddiq datang dalam rangka islah, yang kemudian Ali pun paham. Akhirnya Ali pun mengakui keutamaan yang ada pada diri Abu Bakar, mengakui bahwa dalam permasalahan tersebut Abu Bakar yang benar. Makanya kemudian setelah itu Ali bin Abi Thalib memberikan baiatnya kepada Abu Bakar. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, hal ini tidak menunjukkan ketika pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Ali bin Abi Thalib tidak berbaiat kepada Abu Bakar. Tetapi baiat ini itu adalah baiat yang kedua dalam rangka memperbaiki baiatnya yang pertama setelah sempat ada kerenggangan antara kubu Ali dan Fatimah radhiyallahu anhuma dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, artinya di sini Ali paham bahwa sebetulnya memang Abu Bakar ini benar seperti itu. Maka kemudian Ali berbaiat memperbaharui baiatnya atas kejadian itu. Karena ketika itu sudah sempat kondisi diketahui oleh kaum muslimin. Nah, akhirnya dengan itu Allah masing-masing memuji pihak satunya dan lainnya dan mengakui kedudukan dan posisi satu dengan yang lainnya. Ini sebuah pelajaran bagi kita apabila kita berselisih, apabila kita sedang bermusuhan dengan orang lain, kalau ingin sukses islah itu harus saling mengalah. Nah, jangan kemudian menuntut haknya sudah. Pokoknya ini kalau masalah islah ya. Nah, kalau sudah tahkim lain lagi permasalahannya. Tapi ingin berdamai, ingin memperbaiki kondisi, sudahlah. Hak kita yang mungkin kita didolimi, enggak usah disebut. Nah, kita cukupkan saja sudah. Nah, kemudian kita akui kondisi atau keutamaan atau fadilah orang yang sedang berselisih dengan kita. Selesai. Nah, syahidnya di sini para nabi tidak mewarisi dinar ataupun dirham ataupun mal. Man akhadahu akhadha bihaddin wafir. Barang siapa yang mengambil ini, warisan ini, yaitu ilmu, maka sungguh telah mengambil bagian yang wafir, yang kamil, yang sempurna. Ini sebetulnya potongan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imamul Bukhari tidak memberikan sanadnya karena memang tidak hadis ini, potongan hadis ini tidak mengikuti syarat yang diterapkan oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala. Nah, Al-Imam Bukhari dalam mengeluarkan kitab Sahih Bukhari itu tidak membatasi bahwa dalam kitabnya itu saja hadis yang sahih, tidak. Tapi dalam kitabnya ini Al-Imam Bukhari punya syarat. Yang syarat-syarat ini lumayan ketat. Bukan hanya sekedar rawinya thiqah, ya. Kalau tidak thiqah artinya misalnya hasan, maka Al-Imam Bukhari tidak memasukkan dalam sahihnya ini. Ini hukum asalnya. Kemudian syaratnya bersambung, tidak ada syarat, tidak ada syudzud dan tidak ada illah. Kemudian juga Imam Bukhari mempersyaratkan adanya al-luki atau liqa, pemastian bahwa rawi ini satu dengan yang lainnya itu pasti berjumpa. Makanya ketat sekali syaratnya Imam Bukhari. Sehingga banyak hadis-hadis sahih tetapi tidak masuk dalam Sahih Bukhari. Di antaranya ini. Imam Bukhari tidak mengatakan qala Rasulullah, langsung mengatakan wa anal ulama hum waratsatul anbiya. Waratsul ilma man akhadahu akhadha bihadzin wafir. Ini mirip dengan lafaz hadis innal anbiya atau innal ulama waratsatul anbiya. Wa innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ahmad dan yang lainnya. Nah. Wa man salaka tariqan yatlubu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan yatlubu bihi ilman, dalam rangka dia menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju al-jannah. Nah, waqala jalla dzikruhu innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya hanyalah innama itu pembatasan. Dalam bahasa Arab itu ada makna pembatasan. Hanyalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para hamba-hambanya adalah al-ulama. Nah. Dalam ayat ini ada beberapa ulama yang sedikit terpleset, di antaranya Abu Hanifah. Nah, Abu Hanifah membacanya innama yakhshallahu min ibadihil ulama'a. Nah, ada yang tahu? Apa bedanya innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u dengan innama yakhshallahu min ibadihil ulama'a? Apa bedanya? Innama yakhshallah ha itu apa? Kalau innama yakhshallahu itu apa? Yang di Al-Quran kita seperti ini. Innama yakhshallaha. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah, nah itu. Hanyalah yang takut kepada Allah. Tapi kalau innama yakhshallahu, ini bahaya. Itu hanyalah Allah itu takut. Nah. Abu Hanifah rahimahullah beberapa kejadian, tapi beliau berijtihad, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya. Sempat beberapa kali ada mauqif atau kondisi-kondisi yang karena mungkin belum sampai ilmu kepadanya, akhirnya banyak menggunakan ra'yunya. Nah, sampai-sampai sebagian ulama betul-betul keras dalam mensikapi Abu Hanifah. Seperti itu. Ala kulli hal, pembahasan ini tidak perlu terlalu dibahas panjang lebar. Kitab Syekh Mukbil Nasrul Sahifah ini, ketika Syekh Al-Utsaimin mengetahui kitab ini disebar, Syekh Al-Utsaimin marah. Nah, ditunjukkan kitab ini kepada Syekh Al-Utsaimin oleh salah seorang muridnya, marah. Nasrul Sahifah itu kitab yang ditulis oleh Syekh Mukbil, di situ menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan fatal dari Abu Hanifah. Nah, bahkan sampai beberapa kali Abu Hanifah ini dimintai taubatnya. Letakkan pedang di lehernya, mau taubat kalau enggak bunuh. Artinya beberapa perkara kufur seperti itu. Ini kejadian fakta, artinya nyata. Ditulis oleh Syekh Mukbil rahimahullahu taala, dan tetapi banyak ulama diantaranya Ibnu Taimiyah, seluruh para ulama kebanyakan membela Abu Hanifah. Beliau seorang mujtahid. Nah, makanya Syekh Al-Utsaimin marah ketika tahu kitab ini tersebar. Ketika disampaikan, ya Syekh, ini yang menulis Syekh Mukbil. Kata Syekh, Syekh Mukbil mustahid. Nah, in asaba falahu ajran, wa in akhta'a falahu ajr. Amma anta lasta mustahid. Adapun engkau bukan seorang mustahid. Utruk hadzal. Tinggalkan yang seperti ini. Seperti ini kisah tentang Abu Hanifah sedikit. Baik. Paham ya? Jadi yang betul itu innama yakhshallaha atau yakhshallahu. Nah, hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya al-ulama'u. Nah ini, yang takut itu hanya ulama. Artinya di sini menunjukkan dalam ayat ini Allah hanya membatasi orang yang benar-benar takut kepada Allah itu adalah orang berilmu, ahli ilmu, para ulama. Menunjukkan tentang permasalahan ilmu, keutamaan ilmu. Wa ma ya'qiluha illal 'alimun. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan dan tidaklah ya'qiluha memahaminya kecuali al-'alimun. Orang yang berilmu. Wa qalu law kunna. Nah, dalam ayat yang lain wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kisah tentang ashabus sa'ir. Nah, dalam surat fa'tarafu bidzambihim fasuhqa li ashabis sa'ir. Surat apa ini? Hah? Bukan, apa? Juz 29 ini. Apa surat Daud? Hah? Al-Mulk ya. Nah, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Orang-orang penghuni neraka mengatakan kalau dahulu kami mendengar dan kami memahami na'qilu. Nah, artinya nafkahu, artinya berilmu. Kalau seandainya dulu kami berilmu, memiliki ilmu, makunna fi ashabis sa'ir. Maka niscaya kami bukan jadi bagian dari ashabus sa'ir. Nah, ini pentingnya menunjukkan bahwa salah satu sebab mereka masuk dalam neraka itu karena mereka dahulu tidak berilmu, tidak mau belajar. Nah, wa qala hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang mengetahui yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Ini sekian banyak ayat menunjukkan tentang keutamaan ilmu dan ahlu. Hadzal ayat tadullu ala fadli al-ilm wa ahlihi. Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak? La yastawu. Tidak akan sama. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah akan pahamkan dia. Allah akan jadikan dia faqih, paham, memiliki ilmu. Konsekuensinya kalau Allah tidak menghendaki kebaikan terhadap seseorang, maka Allah tidak akan pahamkan dia ilmu agama. Ini mahumul mukhalafah. Berarti hati-hati. Kita di sini walaupun kita tidak dituntut untuk menjadi seorang ulama atau seorang dai atau seorang ustaz, tetapi kita dituntut untuk kita tafaqquh fiddin. Siapapun statusnya kita. Nah, karena Allah menghendaki kebaikan seseorang, salah satu tanda-tandanya itu dengan orang tersebut Allah jadikan dia paham tentang agama. Maka kalau orang yang tidak paham tentang agama, ya tentunya kepahaman ini bertingkat-tingkat. Semakin dia tidak paham tentang agama, berarti menunjukkan semakin sedikit kebaikan yang Allah kehendaki pada dirinya. Dan semakin orang ini paham tentang agama, maka semakin banyak pula kebaikan yang Allah kehendaki bagi orang ini. Maka kita tinggal memilih. Nah, apakah kita menginginkan termasuk dari orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan bagi diri kita? Berarti di sini kita disuruh untuk berusaha. Nah, jangan mau pasrah dengan keadaan. Kalau sudah permasalahannya urusan akhirat. Tapi harus terus berusaha, karena tidak ada kata terlambat dalam belajar. Jangan seperti kebanyakan orang berbicara kepada anaknya. atau mengkisahkan atau ketika cerita tentang anaknya. Sudahlah, cukup kita saja, mudah anak-anak kita tidak seperti kita. Nah, atau jangan seperti jadi bapaknya. Nah, kenapa? Kenapa kok sang bapak atau sang orang tua tidak mau berusaha juga? Nah, apakah kemudian kita dituntut hanya untuk mentarbiah anak kita dengan melupakan tarbiah diri kita? Tidak. Nah, ini hati-hati. Jangan merasa pasrah sudah tua, sudah berumur, sudah telat, tidak. Dalam masalah belajar atau menuntut ilmu tidak ada kata terlambat. Karena permasalahannya itu tadi. Nah, berarti kita khawatir kalau ilmu kita ini stagnan. Ini kebaikan Allah enggak menghendaki kebaikan diri kita, enggak bertambah kebaikannya. Seperti itu. Maka harus wa innamal ilmu bitta'allum. Al-Imam Bukhari membawakan ini asar ini marfu dari Ar-Rasul atau marfu tapi dhaif. Yang sahih mauquf dari Ibnu Mas'ud. Tetapi maksudnya adalah ingin menjelaskan ilmu itu dengan ta'allum. Dengan ta'allum. Ta'allum itu dari sisi atau wazannya tafa'ul. Wazan tafa'ul dalam bahasa Arab memiliki mengandung makna masyaqqah. Ya. Artinya yang namanya ta'allum itu memang butuh perjuangan. Butuh pengorbanan, butuh masyaqqah. Itu kalau mau dapat ilmu yang tadi. Gak bisa sebagaimana perkataan Yahya Ibn Abi Kathir, la yustata'ul ilmu birahatil jasad. Ilmu tidak akan bisa didapat dengan jas badan yang santai-santaian. Tapi butuh pengorbanan, masyaqqah itu ta'allum. Innamal fiqhu bittafaqquh. Fa innamas sabru bittasabbur. Tasabbur itu artinya memaksa diri untuk mau bersabar. Begitu juga ketika seorang ingin dapat ilmu, harus ta'allum. Berarti harus dia bersusah-susah dan berpayah-payah. Nah, makanya ilmunya salaf dahulu luar biasa. Beda dengan ilmunya kita yang instan sekarang. Dahulu salaf mendapatkan satu hadis, menempuh perjalanan yang luar biasa jauh. Sebagian mereka sampai meminum kencing mereka sendiri. Sebagian mereka sampai kencingnya berdarah. Sebagian mereka sampai makan dan yang lain-lainnya. Satu hadis. Tapi barokah. Luar biasa. Sekarang kita mendapatkan ilmu instan. Entah WA. Faedah. Wah banyak. Semua ilmu Masya Allah. Tapi apa yang menempel di kepala kita? Nah. Seperti itu. Ilmu itu kalau didapat dengan susah payah memang lebih rusuh. Tapi cari satu, buka di internet, dapat. Nah, ini datangnya mudah, hilangnya juga mudah. Nah, makanya enggak ada ceritanya seorang muhaddis pernah ditanya ketika di Yaman, apakah bisa seorang yang muhaddis dengan dia mengandalkan internet? Ya, akan bisa. Nah, walaupun dia dalam pembahasannya di internet luar biasa, tapi dia dapat dari internet pembahasannya, enggak akan bisa. Butuh ada kitab, ada maktabah, bahas, buka lembaran demi lembaran. Nah, bukan berarti kemudian tidak boleh menggunakan fas atau apa kemajuan teknologi. Itu bagus, tapi itu bukan yu'tamad alaihi. Tidak untuk dijadikan sandaran, tapi hanya sekedar membantu. Nah, ini ilmu. Al-ilmu bita'allum. Waqala Abu Dzar, lawada'tumul samsamah ala hadihi. Samsamah itu pedang yang terhunus, yang hanya memiliki satu mata. Dahulu ada jenis pedang yang dua, atau disebutkan di Fathul Bari, pedang yang tajamnya hanya satu sisi. Ada pedang yang dua-duanya tajam, ini yang satu sisi. Kira kata Abu Dzar. Abu Dzar ini salah seorang sahabat yang terkenal dengan zuhudnya. Beliau ketika ada ayat, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Ya, seperti itu, Abu Daud. Nah, itu kan ada ancamannya. Orang yang menyimpan emas dan perak, diancam dengan sekian banyak ancaman. Abu Dzar ini berpendapat seseorang tidak boleh memiliki emas. Nah, maka dibantah oleh sahabat yang lainnya, di antaranya Muawiyah, Utsman dan yang lainnya. Yang Abu Dzar ketika itu berpendapat dengan pendapatnya, tentunya beliau berijtihad, tapi ya keliru. Karena memang ayat itu bukan dimaksud tidak boleh menyimpan emas, tapi apabila dia menyimpan tidak menzakatinya, itu yang terlarang. Akhirnya Abu Dzar mengungsi kepada di suatu tempat bernama apa? Rabdah. Ini kisahnya Abu Dzar. Ini Utsman ketika di zaman Khalifah Utsman radhiyallahu anhum, yang dibawa oleh Said Qutb, pendolanya jamaah takfir, takfir yang ngawur ya. Antum jangan terlalu alergi dengan kata-kata takfir ya. Karena takfir itu sesuatu yang masyru'. Sama takfir, tafsik, tabdi', ini sesuatu yang masyru'. Yang penting memenuhi syarat-syaratnya. Maka yang salah ketika dahulu Ali Hasan Al-Halabi Al-Mubtadi ini dulu menulis kitab apa? Fitnatut Takfir, kalau enggak salah seperti itu. Wa Atharuhu atau seperti itu. Ini dikritik oleh para ulama. Salah ini mengatakan fitnatut takfir. Nah, takfir itu masyru'. Bukan fitnah. Apakah juga tabdi itu akhirnya itu suatu fitnah? Tidak. Nah, ini suatu amalan yang ada ketentuannya dalam syariat. Ya, sehingga masalah takfir itu jangan terlalu alergi. Biasa saja. Yang penting sesuai dengan syarat-syaratnya dan dhabitnya. Nah, ini Syed Qutb dalam bukunya itu, kisah ini membawa hadis-hadis dhaif yang menyebut bahwa Utsman bin Affan itu mengusir Abu Dzar yang memiliki jiwa Islam yang tinggi. Utsman ini dicela oleh Syed Qutb. Nah, kisahnya Abu Dzar ini dan dibantah oleh Syekh Rabi rahimahullahu taala atau hafizahullah dalam kitabnya Mata'in Syed Qutb. Nah, fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau yang seperti itu judulnya. Ini Abu Dzar radhiyallahu anhu. Katanya di sini, kalau seandainya kalian meletakkan kepadaku somsomah di atas leherku ini pedang yang terhunus itu, summa dhanantu anni unfidhu kalimatan sami'tuha minan nabi sallallahu alaihi wasallam qabla an tujizu alayya la'anfattuha. Kemudian aku meyakini bahwa aku akan menyampaikan sebuah kalimat yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya walaupun diancam dengan pedang ya, kemudian aku artinya dilarang untuk menyampaikan ilmu walaupun ancamannya pedang, kata Abu Dzar, niscaya aku akan tetap sampaikan kalimat tersebut yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya ilmu itu tetap disampaikan walaupun ancamannya pedang. Nah, artinya di sini permasalahan ilmu ini luar biasa. Nah, qala Ibnu Abbas, kunu rabbaniyin hukama fuqaha. Kata Ibnu Abbas, jadilah kalian ini orang-orang rabbaniyin yang hakim, yang faqih. Rabbani di sini wa yuqal ar-rabbaniyu alladhi yurabbin nas bi sigharil ilmi qabla kibarihi. Siapa itu rabbani? Rabbani itu adalah orang-orang yang mengajarkan, mendakwahkan kepada manusia dimulai dari ilmu-ilmu yang sederhana, artinya sederhana ini yang jelas-jelas dahulu. Baru kemudian diajari daqa'iq al-ilm. Permasalahan-permasalahan yang apa namanya? Yang rinci, yang butuhkan tafsil. Nah, Makanya ana menyaksikan sendiri bagaimana ana kalau antum mengetahui. Nah, Syekh la ilaha illallah. Nah, Al-Faqihi. Ana mendapati buku-bukunya dalam pembahasan akidah salah seorang pengajar di Masjid Nabawi. Nah, luar biasa membahasnya dalam kitab-kitabnya itu. Tetapi dalam halaqahnya beliau menyampaikan tidak mendetail seperti dalam kitab-kitabnya. Nah, membawa dengan uslub yang mudah dipahami, yang mungkin kalau sekelas seorang thalibul ilm yang ingin tawassuk merasa kurang puas dengan ikut halaqahnya. Tapi ini uslubnya sebagian para ulama dan memang seharusnya seperti itu. Kita kalau melihat ulama ini pembicaranya terkadang begitu artinya begitu sederhananya, tidak merinci satu persatu. Sementara kalau melihat para mustafid, ya para mustafid artinya ya para pengajar atau thullabul ilm yang luar biasa, dirinci membahas seolah-olah ilmunya luar biasa ini. Sementara alimnya tadi kok seperti ini punya tidak. Ini Rabbani, mereka Syekh Saleh Fauzan dan yang lainnya itu ketika menyampaikan sesuatu secara sederhana bukan mereka tidak memiliki rincian yang tadi tidak. Nah, tapi memang seperti ini Rabbani, ya bertahap mengajarkan kepada manusia itu bertahap. Ada kondisi-kondisi yang memang beliau atau mereka para ulama merinci. Nah, tapi lihat sekarang mad'unya ini siapa? Seperti itu. Aini Rabbani. Sehingga enggak melulu ilmu itu kemudian dibahas rinci mungkin pada waktunya nanti. Nah, tetapi tidak melulu kemudian harus kemudian rinci satu. Bingung yang diajak ta'lim ini bingung. Baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari bab ini, Al-Imam Bukhari tidak membawakan hadis dengan sanadnya, ya, karena bab ini sudah lumayan panjang Imam Bukhari membawakan. Maksud dari bab ini adalah bahwa memang seorang itu dituntut untuk berilmu sebelum beramal. Dalam kesempatan kali ini ana hanya ingin mentanbih. Kebetulan di hari-hari ini, nah ini tanbih ini kenapa kok bisa mumpung ana ingat. Di hari-hari ini kebetulan kita madrasah membutuhkan ta'awun dari ikhwan untuk bisa membantu tasmi' Quran anak-anak. Nah, tetapi ternyata dari ikhwan yang ada yang siap, ada yang bisa tapi tidak siap waktunya. Ada yang siap waktunya tapi ternyata bacaannya kurang. Tapi tanbih ini sebenarnya bukan permasalahan karena tidak bisa ta'awunnya di sini. Tapi ikhwan rahimani wa rahimakumullah, hati-hati dengan permasalahan ilmu tajwid, ilmu membaca Al-Quran. Ini aib, suatu aib yang besar bagi seorang muslim. Fadlan an kaunihi salafiyan, untuk kemudian dia ternyata bacaan Al-Qurannya masih salah. Nah, min fadlikum alas sahih, dan memang ini sesuai dengan dalil-dalil yang ada bahwa belajar ilmu tajwid, apa sih yang dimaksud tajwid, maksudnya yang dengan ini alas sahih, ilmu tajwid itu wajib untuk dipelajari. Seseorang harus bisa membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan tajwid. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan warattilil qur'ana tartila. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita membaca Al-Qur'an secara tartil. Nah, Ar-Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan man lam yataghanna bil Qur'an falaisa minna. Nah, barang siapa yang tidak ber membaguskan pelafatannya dia ketika membaca Al-Quran, tidak menyempurnakannya, falaisa minna, dosa besar. Nah, sangat disayangkan, banyak dari kita ternyata masih belum menguasai ini. Bukannya dituntut untuk memperbagus suara, tidak. Tetapi ketika dia membaca Al-Quran, dia harus benar makharijul huruf, sifat-sifat hurufnya, panjang pendeknya. Yang dengan itu, apabila dia keliru, akan mempengaruhi bacaannya, mempengaruhi maknanya. Huruf-hurufnya ketukar-ketukar misalnya. Ini hati-hati. Panjang pendeknya masih salah-salah. Nah, terus bagaimana sholat-sholat kita selama ini? Kita sholat dengan baca Al-Quran. Apa yang kita baca dalam sholat kita ini? Nah, bagaimana kita mau mengajarkan anak-anak kita? Al-Quran ini min asyrafil ulum. Belajar ilmu Al-Quran, diantaranya ilmu tajwid, ini termasuk ilmu yang paling mulia. Karena kaitannya dengan kalamullah. Dengan sifat dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa'allama. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, sehingga yang fadlikum ya ikhwan, tolong, suatu aib yang besar, apalagi orang yang mengaku-ngaku berusaha berpegang teguh dengan ajaran Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, ternyata bacaan Qur'annya masih kacau balau. Suara, keindahan suara itu matlub. Tapi orang memang berbeda-beda. Ada memang orang suaranya tidak bisa indah. Tapi bukan itu yang diwajibkan. Nah, tapi bagaimana dia membaca Al-Quran dengan benar, pelafatannya benar. Nah, ini min fadlikum ya ikhwan. Antum harus cari cara secepat mungkin. Karena bagi orang yang tidak membaca Al-Quran dengan benar, dia asim, dosa. Nah, bahkan terjerumus dalam dosa besar, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Seperti itu. Sehingga fadlikum, himbauan dari anda pribadi, tolong, yang merasa masih bacaannya tidak benar, cepat. Ya, enggak perlu mempelajari hukumnya ini ikhfa, ini idgham bila gunnah, ini ikhlaf. Itu mustahab. Antum tahu ini bacaannya ikhlaf atau ikhfa atau idgham, itu mustahab. Antum tahu. Tapi yang wajib itu antum membacanya benar. Walaupun antum enggak tahu ini dibacanya ini ikhlaf, ini namanya apa sih? Baca seperti ini ikhlaf kah, ikhfa kah? Itu enggak harus. Tapi membacanya benar sehingga cepat. Insyaallah banyak di sini para pengajar yang enggak harus menguasai seperti itu, seperti Ustaz Abu Daud misalnya, tidak. Tapi banyak ada pengajar-pengajar yang lainnya, antum minta waktunya, talqin, metode talqin, langsung sudah. Nah, tanpa harus belajar ahkam, ini hukumnya ini hukumnya, bingung. Itu hanya sekedar teori-teori yang memang nggak wajib. Yang pertama, yang kedua ya sudah, apa namanya, lumayan berat. Tapi langsung praktek. Min fadlikum, yang merasa bacanya masih kurang atau belum benar, tolong. Cari sifatnya. Jangan hanya mengandalkan taklim seminggu sekali. Tidak. Kurang. Nah, contoh kecil. Al-Fatihah ini rukun dari rukun-rukun sholat. Banyak orang membaca dot itu dengan dal mufakham. Dot. Nah, dal mufakham. Ya. Ini keliru besar. Kalau sudah Al-Fatihahnya keliru besar, artinya maaf saja, kalau hurufnya keliru, berarti bacaan Al-Fatihah tidak sah. Kalau Al-Fatihah tidak sah, berarti sholatnya tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, sholat itu bagi yang meninggalkannya kafir. Berarti mempengaruhi keimanan. Berarti perkaranya tidak mudah. perkaranya tidak gampang. Nah, seperti ini contoh kecil dalam masalah Al-Fatihah. Nah, surat yang di situ rukun, dari rukun-rukun salat. Jangan ada yang bermudah-mudahan dalam permasalahan ini. Belajar Rasulullah, belajar ini yang lainnya. Tapi ini ilmu dasar ini. Sekarang kita semua terkena kewajiban untuk belajar atau beramal dengan ini. Membaca yang benar. Karena setiap hari kita salat. Nah, itu dalam permasalahan salat. Bagaimana dengan bacaan Al-Quran kita ketika di luar salat dan yang lain-lainnya. Sehingga ifadlikum ya ikhwan, antum cari solusi. Karena bukan permasalahannya kita untuk butuh untuk bertaun, itu hanya salah satu dari nomor sekian saja. Tapi ini sesuatu yang fenomena yang menyedihkan seperti itu. Nah, orang umum, orang awam perhatiannya luar biasa. Nah, kita yang sudah berjenggot, yang isbal, yang istrinya sudah bercadar, nah ternyata baca Qur'annya masih enggak benar. Jangan ada yang bermudah-mudahan. Min fadlikum. Taib ilahun adar sunnah. Hal min sayun yas'al falitafadhal. Ada yang disampaikan atau ditanyakan, dipersilakan. Karena melihat beberapa ikhwan datang sholat subuh di sini setiap hari, setiap pagi dengan Ustaz Abu Daud talqin. Masya Allah. Seperti itu. Coba yang lainnya jadikan ini termasuk skala prioritas dalam kehidupannya. Karena kaitannya banyak. Kaitannya juga dengan rukun Islam yang kedua, dengan sholat. Nah, gak harus Ustaz Abu Daud. Nah, bisa dengan yang lain. Seperti itu. Tapi yang pasti jangan ada yang bermudah-mudahan permasalahan ini. Nah. Khalas. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.